kita berkumpul untuk menambahkan ilmu di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini seperti kita akan teruskan kajian kita berkenaan dengan Sirah Nabawiyah, di mana pada pelajaran yang lepas telah kita bincangkan tentang keadaan kota Mekah sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah digambarkan pada pelajaran lepas di dalam kitab bagaimana kota Mekah itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy yang merupakan hartawan dan bangsawan, dan bagaimana terdapat di kota Mekah orang-orang Quraisy juga, tetapi mereka ataupun suku Sakat Quraisy yang duduk di hujung-hujung kota Mekah, tapi mereka ini merupakan golongan yang sederhana. Bahkan sebahagian daripada mereka, sebahagian besar daripada mereka masih lagi tergolong di dalam golongan miskin. Kemudian kita telah terangkan bagaimana bergeraknya kota Mekah itu, iaitu dengan yang utama sekali mereka mendapat harta ataupun negara mereka digerakkan dengan ekonomi, di mana kebanyakan transaksi berlaku daripada jual beli, dan orang-orang Quraisy amat mahir dalam mengaturkan strategi ekonomi mereka. Mereka mempunyai jual beli perniagaan di dalam negeri di kota Mekah sendiri, dan juga mereka mempunyai jual beli di luar, iaitu yang kita sebutkan sekarang sebagai international. Dan mereka mempunyai perjanjian-perjanjian dengan kuasa-kuasa besar di luar, iaitu yang merupakan hak bagi mereka orang Quraisy untuk berniaga dengan aman di sana. Namun demikian, terdapat mata pencarian yang lain yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, antaranya membuat senjata, dan itu agak banyak, dan juga mempunyai ataupun sebahagian daripada mereka membuat barang-barangan, kain baju dan sebagainya. Tapi itu merupakan kecil-kecilan kalau dibandingkan dengan perniagaan. Jadi kita telah terangkan di dalam pelajaran yang lepas itu bahawa oleh kerana ekonomi itu, mereka itu pesat dengan perniagaan, maka orang-orang yang orang-orang Mekah mendapat banyak faedah. Yang terlibat langsung dalam perniagaan, mereka tentu sekalilah apa ni merasakan nikmatnya, itu menjadi bertambah mewah. Adapun orang-orang yang tidak langsung juga, mereka mendapat saham ataupun mereka melabur dalam perniagaan-perniagaan yang besar-besar yang dilakukan oleh syarikat besar-besar, dan mereka juga mendapatkan keuntungan. Demikianlah keadaan di kota Mekah. Dan setelah juga kita terangkan bagaimana antara syakhsiah kota Mekah, ada yang memimpin kota Mekah dari sudut peraturan, undang-undang dan sebagainya. Dia diataskan oleh Qusay. Qusay ini adalah kita katakan bapa Mekah ataupun bapa Quraisy, dan dia telah mengaturkan perundangan, dibagi-bagikan tugasan-tugasan yang penting yang dilakukan oleh kabilah-kabilah anak-anaknya. Dan antara yang dilakukan adalah dia telah mengataskan Dar Nadwah, iaitu rumah Nadwah, di mana berkumpul pembesar-pembesar Mekah, membincangkan tentang keadaan adat, istiadat mereka, ibadat mereka, dan juga peraturan-peraturan mereka. Dan yang menganggotai Darun Nadwah ini adalah senior-senior di kalangan orang-orang Mekah, dan jarang, bahkan hampir tidak ada bantahan. Telah disebutkan, tak ada bantahan jika terdapat apa-apa peraturan perundangan daripada Darun Nadwah ini, tidak terdapat apa-apa halangan ataupun bantahan daripada orang ramai. Demikianlah keamanan yang berlaku di kota Mekah sebelum diangkatkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Jadi kita teruskan dalam kitab untuk surah 58, kehidupan keagamaan di Mekah. Kita terangkan kehidupan dunia mereka, ekonomi mereka. Kita nak terangkan tentang bagaimana agama mereka, bagaimana mereka hidup dengan beragama di Mekah ataupun tak ada agama dan macam mana. Jadi disebutkan di sini Hajar dan putera yang tengah disusuinya iaitu Ismail AS adalah orang pertama yang tinggal di Mekah. Sebelum mereka berdua tidak ada orang yang tinggal di Mekah. Siapa nak tinggal di dalam wadi yang kering kuntang, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, hanya pasir dan batu saja, tidak ada air. Jadi tentu sekali orang tidak akan tinggal di situ, tidak akan buat rumah di situ. Baik. Tetapi Hajar dan Ismail lah yang pertama tinggal di Mekah kerana sebuah kisah yang amat masyhur dan amat ajaib. Tetapi kemudian menyusul mereka Jurhum, salah satu kabilah Arab Badui. Jadi mereka ni adalah kalangan Arab asli, iaitu Jurhum. Hajar tinggal tepatnya di dekat sumur Zamzam. Selanjutnya Ibrahim AS membangun Kaabah sebagai rumah pertama yang digunakan untuk menyembah Allah. Sebelum Kaabah belum ada rumah ibadat untuk menyembah Allah SWT. Untuk menyembah patung mungkin dah ada. Zaman Nabi Ibrahim orang dah sembah patung. Zaman Nabi Nuh AS orang dah sembah patung. Tapi untuk sembah Allah SWT tidak ada rumah yang khusus. Jadi rumah yang pertama sekali adalah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS, iaitu Kaabah di kota Makkah. Baik, bagaimana dalam firman Allah SWT, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi dalladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama wudi'a lin-nasi, yang diletakkan dibina untuk manusia, adalah yang di Makkah. Makkah itulah nama kuno untuk Makkah. Kita boleh lihat dalam bahasa Arab tu kadang-kadang bila makhraj hurufnya sama, jadi kadang-kadang dia ada dua lafaz. Macam Makkah keluar dia dekat min, dekat syafaf, dekat mulut. Ma, Makkah, ba juga di mulut, jadi boleh ubah-ubah. Itu nama untuk kota Makkah. Jadi itulah kata Allah SWT, rumah yang pertama Wudi Alinnas, yang digunakan, yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat peribadatan kepada Allah SWT. Baik, Ibrahim AS adalah seorang rasul atau utusan yang menyerukan akidah tauhid. Seharusnya suku Jurhum ikut pada aliran Ibrahim untuk menjaga kesempurnaan akidah tauhid bagi generasi pertama di Mekah yang datang sesudah pembangunan Kaabah. Dia nak cerita kan, kita tahu bahawa Nabi Ibrahim AS bukan datang daripada Mekah. Tak ada orang tinggal di Mekah. Nabi Ibrahim datang daripada mana? Dia daripada Syria atau daripada Iraq. Yes. Itu tempat dia. Tapi lepas tu dia keluar sebab dia kena, basah. Ya, kita Nabi Ibrahim AS, orang marah dengan Ibrahim. Kenapa? Ibrahim bunuh orang ke? Rumpak ataupun dia buat sesuatu yang tak baik di negerinya? Tidak, dia semua pecahkan apa? Pecahkan Tuhan-Tuhan, pecahkan patung. Dan itu adalah satu perkara yang amat menimbulkan kemarahan kaumnya. Dia kata ni dia dah kurang ajar, dia dah kacau kita punya agama. Jadi mereka pun berpakat nak bakar dia hidup-hidup dengan api yang amat besar. Sekarang orang semua tengok, inilah balasannya kalau orang yang tak nak ikut agama kita. Jadi kita tahu bahawa Allah SWT telah mewahyukan kepada api supaya jadi sejuk dan supaya jadi selamat dan aman. Kuni bardam wa salaman atas jawab Ibrahim. Ibrahim saja. Tapi sekarang kalau orang nak cuba masuk dalam api, tak jadi tak jadi. Mereka hidup-hidup. Jadi demikianlah, dia tahu bahawa kaum dia tak terima dia lagi, maka dia keluar hijrah daripada negerinya. Dia pun kata dalam Al-Quran, inni muhajirun ila rabbi. Kata Nabi Ibrahim, sungguh aku berhijrah kepada Tuhan. Jadi keluar daripada sana dan akhirnya dia sampai ke kota Mekah ni. Nah, Jurhum pula adalah kabilah lain, kumpulan bangsa lain daripada kalangan Arab yang merayau-rayau. Arab tadi dia rayau-rayau ni cari apa? Cari air dan cari tumbuh-tumbuhan untuk dimakan oleh ternakan mereka. Jadi mereka perlu makan daripada kenakan mereka, mereka belum susu kenakan mereka, dan mereka sendiri perlu nyomai, kenakan mereka perlu nyomai, dan mereka merayau dari tempat ke tempat tinggal. Mereka kalau jumpai, mereka tinggal situ mungkin buat seketika. Kalau banyak, lama lah ada miskin. Dan mereka pasang timah. Kemudian kalau dah habis, mereka pergi cari tempat lain. Jadi Jurhum termasuk golongan Arab Badwi. Jadi dia bukan kumpulan ataupun bangsa Nabi Ibrahim AS. Jadi orang Arab, dia cakap Arab. Dan mereka lah yang jumpa apa Hajar dan anaknya Ismail AS di kota Mekah. Dan mereka pun tinggal bersama-samanya di kota Mekah, tak keluar lagi. Dan bagaimana dengan kita, patutnya mereka itu adalah orang-orang yang meneruskan akidah dan agama Nabi Ibrahim AS. Dan maknanya mereka zahirnya mereka masuk Islam dan mereka ikut agama Nabi Ibrahim AS. Jadi generasi pertama di Mekah, agama mereka adalah agama Nabi Ibrahim, artinya agama Islam. Jadi tengok, mula-mula Islam bersih. Jadi mereka pun menyembah Allah SWT di Kaabah. Kemudian pastulah ada perubahan. Jadi nampak jelas bahawa akidah tauhid yang ada dalam jiwa manusia mengalami distortion dan beralih pada penyembahan terhadap patung-patung berhala. Beberapa kitab sejarah mengisyaratkan bahawa hal itu adalah akibat pengaruh yang dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai yang telah memboyong, ini telah membawa patung-patung berhala dari Syria ke Makkah. Bila tanya di Makkah, orang tak sembah patung. Tapi ada tak orang ni yang bawa patung daripada tempat lain yang sudah dari Syria ke Makkah. Dan kita sentuh sikit pada pelajaran lepas bagaimana dia bawa. Sebab dia dapat mimpi dapat mimpi untuk bawa patung dan disembah oleh orang-orang di Makkah. Dan setelah kita terangkan bahawa ini datang ataupun kalau belum diterangkan, ia datang daripada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW telah menceritakan bagaimana Amr bin Luhai ini akan mendapat azab daripada Allah SWT kerana dia yang mula-mula sekali bawa patung ke Mekah. Dan semua benda ada permulaannya lah. Tapi tak bermakna bahawa semua dosa akan ditanggung oleh Amr bin Luhai saja. Orang yang sebab patung itu tetap akan dihukum. Tak boleh cakap, saya tak salah, saya tak bawa patung, dia yang bawa patung, saya tukang sembah saja. Mana pula kita semua bila buat sesuatu, kita dipertanggungjawabkan, kita diberikan akal, diberikan dalil. Kalau kamu berpaling daripada dalil, tak nak gunakan akal, maka kamu akan dihukum. Baik, ada pun Amr bin Luhai, dia dapat dua dosa. Satu dia pun sembah patung, dan satu lagi dialah yang bawakan patung. Jadi dia dapat dua dosa. Tapi dosa yang kedua tu, iaitu dosa bawa patung itu, dia akan rasakan dengan berlipat kali ganda. Dan kita terangkan bahawa kalau dia menunjuk kepada kebaikan, dia akan dapat pahala perbuatan dia tu tunjuk kepada kebaikan, dan juga pahala orang yang mengamalkan kebaikan yang ditunjukkan itu sampai hari kiamat, tak akan dikurangi sedikit. Tapi orang ini, Amr bin Luhai Al-Khazai ini, dia tidak bawa, tidak tunjuk kepada kebaikan, dia tunjuk kepada kejahatan. Jadi dapat dosa kerana dia bawa kejahatan, dan dia dapat dosa juga setiap kali orang melakukan kejahatan yang dia bawa. Sampai di kiamat tak akan dikurang, dosa dia bertambah. Jadi demikianlah. Sebab tu hati-hati kalau kita nak buat dosa yang apa ni, yang orang dah buat, copycat, masih boleh tahan kalau dibandingkan dengan buat dosa original, iaitu dosa bid'ah. Iaitu kita buat benda baru, lepas tu orang ikut kita punya dosa yang baru, itu yang baik. Lepas tu kita lihat zaman sekarang, orang-orang muda dan sebagainya Berlumba-lumba nak buat dosa baru. Itu kita dah lihat lah. Tapi sebenarnya mula-mula mereka tak buat dosa baru, mereka buat dosa orang. Orang buat dosa macam ni, dia ikut. Amerika buat macam ni, dia ikut. Lepas satu-satu program, dia pun buat program sama apa semua. Lama-lama, dia dah pandai. Dia dah dapat foundation dia, kata orang tu. Manhaj dia dah dapat. Dia pun buat dia punya program sendiri, dosa sendiri. Ada tak satu perkara yang kita tak ikut daripada Amerika dan sebagainya? Hampir semua ada. Yang Islam semua ada benda tu. Apa program, apa idea, ini reality, itu reality, apa semuanya, miss what, miss apa semua, semua kita ikut daripada apa. Baik, lama-lama kita sendiri yang buat. Itu kita tak nak cerita lah. Kita ambil bahagian daripada agama kita, kita jadikan hiburan-hiburan. Kalau dalam masjid kita buat, itu orang kafir tak buat. kita yang buat pertama kali. Kita selawat-selawat dengan roh, dengan apa semua dalam masjid, orang kafir tak buat, kita yang buat. Kita berlumba-lumba untuk buat dosa baru. Baik, kita pindah, kita teruskan. Kata dalam kitab, nampak jelas pula bahawa ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam pada zaman Amr bin Luhai Al-Khazai sangat lemah pengaruhnya dalam jiwa manusia. Lambang-lambang agama telah hilang. Dan dari sini muncul kesediaan mereka menerima ajaran syirik dan akidah-akidah batil yang terkait dengannya. Jadi walaupun dia bawa, yakni Amr bin Luhai ini, bawa patung masuk ke Mekah, tapi kalau orang-orang Mekah, kalau generasi pertama itu tak akan terima, ya? Mereka akan kekal dengan tauhid, bukan tolak syirik, bukan tolak kebatilan. Sebab patung masuk ke Mekah, mereka akan kuat agama ini, akan tolak. Tapi kenapa berjaya orang-orang Mekah sembah patung? Sebab mereka telah lemah dalam agama mereka. Mereka dah jauhkan diri mereka daripada agama mereka. Mungkin ulama-ulama mereka pun dah kurang ataupun ambil pupus, dah tak ada. Jadi cepat mereka terima ajaran-ajaran yang sesat. Ini memang kalau kita kaji kat mana-mana pun akan berlaku macam itu. Tempat-tempat yang ada ajaran sesat, zikir yang bukan-bukan, ataupun apa ni, yang kata dia Nabi, dia Rasul, yang ada kata dia Tuhan dengan Terengganu tu kan, Yatim. Kalau awak tengok lah tempat tu dah jauh daripada agama. Jadi sebab tu macam-macam khurafat boleh masuk, macam-macam perkara yang batil boleh masuk. Jadi jangan salahkan orang yang bawa saja, kita kena salahkan juga keadaan. Jadi orang bila tak pelihara agama dia, anak-anak dia tak kisah pada Quran, tak pada Quran. Anak dia tak kisah apa ni, pergi semayang tak semayang. Dia tak kisah apa tu, belajar agama ke tak belajar agama. Nanti tengok, satu generasi, dua generasi tak lama, cepat aja dia apa ni, dia akan apa ni, menyeleweng. Jadi campur pula ada orang datang ambil kesempatan, jual ataupun edarkan apa ni kesesatan, maka cepat aja akan sesat tempat tersebut. Kita tahu bila dah sesat, susah lah nak betul kan. Masuk jil berapa tahun pun keluar sama juga, nama aja lain, nama lain, pakaian aja lain, tapi konsep tetap sama ke? Tak guna counseling, pasal dah sebati kebatilan dalam diri kita. Dan orang luar akan tetap ikut. Ini perkara ni. Sebab tu prevention is better than apa? Than cure. Kita elakkan daripada kebatilan masuk ke dalam masyarakat kita, lagi baik daripada kita nak cuba rawatkan dia. Baik, itulah yang digambarkan oleh para ahli sejarah, yang ceritanya sering saling bertentangan satu dengan yang lain. Namun yang jelas bahawa Amr bin Luhai Al-Khuzai, jadi dah 5 ke 6 kali kita sebut nama ni, kenapa lah Amr bin Luhai Al-Khuzai atau Al-Khuzai ni adalah orang yang pertama bawa masuk patung-patung berhala daripada Syria ke Mekah. Dan mulalah orang sembah patung. Jadi namun yang jelas Amr bin Luhai Al-Khuzai telah menciptakan tradisi dan ideologi di Mekah yang bertentangan dengan agama yang benar. Dan bahawa Nabi SAW jelaskan kalau beliau pernah bermimpi melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai sedang menarik-narik ususnya sendiri di dalam neraka. Kenapa? Dan dialah orang yang pertama mengharamkan punggung binatang ternak. Yakni tak boleh naik atas binatang ternak. Binatang ternak waktu itu adalah unta. Tak boleh naik unta. Ada unta-unta tertentu special, dia sacred, sacred camel, tak boleh sentuh, tak boleh naik atas dia, tak boleh makan lah, lagi tak boleh. Susu pun tak boleh makan. Tidak boleh dibebani oleh sesuatu apa pun, dan tidak boleh ditahan dari tempat penyembelihan. Dia makan apa pun, makan. Awak baru tanam sayur sedap-sedap. Kalau kambing sacred ni, kambing kucing ni dah siap, kambing apa ni, unta kucing ni datang, awak tak boleh apa? Tak boleh halau dia. Jadi dia buatkan satu perkara yang baru dalam agama, seolah-olah ada sesuatu yang haram di dalam agama. Ritual-ritual yang diada-adakan, yang kita namakan bid'ah. Bahaya kan? Bid'ah. Dan tak boleh kena air binatang ni. dan juga tidak boleh dinaiki oleh siapa pun kerana sudah dinazarkan untuk berhala. Jadi siapa punya? Berhala punya, Tuhan punya. Kita dah tak boleh kacau. Ada dalil? Tak ada. Kitab mana ada tulis? Tak ada. Satu orang ikut. Ya. Orang tak suka benda-benda macam ini. Nanti kalau turis datang boleh tunjukkan lah benda-benda macam ini. Sama kan zaman sekarang? Tak tahu kenapa orang suka ya. Padahal asalnya mereka tak sembah berhala. Hal itu jelas merupakan perbuatan yang tidak direstui oleh Allah sekalipun tidak disertai niat nazar untuk berhala. Kalau dia tak masukkan, sertakan niat nazar untuk berhala, dia dah bid'ahlah, haram. Tapi tak sampai syirik. Tapi kalau dah masukkan untuk apa? Untuk niat untuk berhala, dah tentu syirik. Jadi Umar bin Luhai ni, dia yang bawa apa? Bawa bid'ah sampai syirik di tengah-tengah apa ni masyarakat Makkah. Sebab tu bid'ah ni ada macam-macam apa? Macam-macam tingkatan ni eh? Yang biasa saja mungkin apa? Mungkin haram. Tapi kalau lebih teruk lagi boleh bawa kepada kesyirikan. Dan kalau dah syirik apa bahayanya? Tak guna mereka punya solat tawaf, kalau mereka tawaf sa'i dan sebagainya buat haji, buat baik kepada orang haji, semua dia tia-tia. Bahawa SWT tak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah SWT. Lain dosa Allah SWT boleh ampunkan selala kendaki. Menyakan syirik tak boleh. Sedangkan kita tahu Allah SWT, Allah SWT bukit ke nak maafkan, nak ampunkan orang. Susah ke Allah SWT nak ampunkan orang yang nak minta ampun? Tidak. Allah SWT lebih sayang dengan kita daripada kita sayang kita diri kita sendiri. Betul tak? Kita tak akan ambil apa ni untung rokok kita nak apa? Nak cucuk kat badan kita. Betul tak? Kalau kawan kita bukan kawan lah. Dia berani, dia boleh sanggup. Ataupun men dia cucuk dekat amah punya badan, nikah, semua dia boleh. Kita tak akan buat untuk diri kita negatif. Sebab kita sayang diri kita. Sayang tak sayang? Sayang, ngantuk mesti tidur. Tapi kita nak lawan kita tidur. Lapang kita mesti makan. Sebab kita sayang diri kita. Sakit kita akan makan ubat. Malas-malas pun kalau dah tak boleh tahan, kita mesti apa? Kita akan makan ubat. Kita dengar cakap doktor tu taat pada dia. Betul tak? Babut kalau dah panjang sangat, dah gatal, kita cerahkan kita punya kepala macam kena sembelih pada babut. Betul tak? Tapi kita sayang diri kita. Kita nak kemas, nak apa semuanya. Ada orang sayang, lebih kurang saja. Ada orang apa? Lebih-lebihan lah. Betul. Tetapi Allah SWT lebih sayang dengan kita daripada kita sayang diri kita sendiri. Nah. Tapi Allah SWT tak akan ampunkan dosa syirik. Menunjukkan syirik ini satu perkara yang amat besar sekali. Jadi kalau kita nak buat dosa, kalau terbuat dosa, jangan buat dosa syirik. Baik. Pernyataan para ahli sejarah tersebut harus dikonfirmasikan pada dasar sejarah yang menyatakan bahawa Amr bin Luhai al-Khazai yang mempengaruhi terjadinya penyelewengan di Qasim pada akidah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS dan yang menyebabkan ajaran syirik di tengah-tengah penduduk Mekah, kemudian di luar Mekah. Kalau Mekah dah buat syirik, yang luar pun ikut. Sebab Mekah adalah apa? Kiblat untuk orang Arab semua. Sesungguhnya sumber paling terpercaya yang menjelaskan ideologi jahiliyah adalah Al-Quran Al-Karim. Kalau kita nak tahu apakah agama orang-orang Mekah waktu zaman Nabi SAW dan sebelumnya lah, maksudnya kita rujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Sebab itu adalah sumber yang paling benar, paling tepat, dan kita akan jumpa perkara tersebut. Sebab Al-Quran akan berdebat secara religious, secara konsisten dan sungguh-sungguh dengan orang-orang musyrikin dan menghancurkan keyakinan-keyakinan mereka dengan ujar-ujar yang kuat. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa sesungguhnya orang-orang Arab musyrik itu sama menyembah Tuhan-Tuhan. Kenapa? Dengan alasan untuk memperdekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Waladzina kafaru waladzina attakhadu min dunillahi awliya mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka tak sembah Allah semata, mereka tak sembah patung tu melainkan nak dekatkan diri mereka kepada Allah, tu kepada patung, kepada Allah, tu kata mereka, dengan sedekat-dekatnya. Sebab kata mereka, kalau mereka sembah Allah SWT secara langsung, secara direct, tak sampai. Sebab mereka kotor dengan dosa, hina. Allah SWT suci dan sebagainya. Jadi mereka minta takkan diterima misalnya. Jadi mereka minta melalui patung-patung, tuan-tuan kecil lah, yang mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah SWT. Jadi asalnya mereka tak sembah patung, tetapi mereka sembah patung sebagai tongkat untuk sembah Allah SWT. Tapi akhirnya mereka sembah bukan sembah patung. Ini perlahan perkara ni perlu diterangkan. Sebab ada orang kata orang-orang yang sembah patung tak sembah patung. Mereka cuma jadikan dia sebagai alat saja untuk sembah Allah SWT. Macam orang yang sembah wali kubur dan sebagainya, dia tak sembah wali dan sembah kubur. Dia jadikan wali dan kubur tu sebagai apa? Sebagai tongkat aja jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab kita apa? Allah Subhanahu Wa Taala akui bahawa itulah dakwaan mereka, itulah tujuan mereka. Bila mereka sujud, mereka rukuk ke apa ke kepada patung-patung tu, mereka sebenarnya nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan lafaz. Sebab tu perlu kita tahu dalil ini dengan lafaz-lafaznya. Kata Allah SWT, ma na'buduhum. Orang-orang kata yang kata apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, yang ini patung-patung. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan untuk patung-patung dekatkan kita kepada Allah SWT, sedekat-dekat. Jadi niat satu hal, tapi akhirnya itu semua dah dinamakan satu peribadatan. Oleh kerana itu, orang yang jadikan patung sebagai orang tengah kepada Allah SWT telah menyembah patung. Dan orang yang jadikan wali ke, jadikan syekh ke, jadikan kubur ke, tangkal ke apa benda, sebagai dekatkan diri mereka kepada Allah SWT pun telah menyembah perkara-perkara tersebut. Tak ada juga. Baik. Dan menyembah saya daripada Allah SWT adalah syirik. Dan dosa syirik tak diampunkan oleh Allah SWT. Baik. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan perkara tersebut, mereka nak dapatkan zulfa, kedudukan yang dekat di sisi Allah SWT, dan untuk memperoleh syafaat di sisi Allah. Dia juga ada dalam Al-Quran, di mana Allah SWT dalam surah Yunus, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Kata Allah SWT, kalau kita nak tahu apa agama orang-orang kota Mekah, kita tengok Quran kan. Dalam Quran kata, dan mereka menyembah. Tengok, lepas dia lah, menyembah selain daripada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Siapa yang tak boleh mendatangkan kemudaratan kepada mereka? Patung-patung lah. Dan tidak pula kemanfaatan. Tak boleh kasih orang sakit, tak boleh kasih orang susah. Dia pun tak boleh kasih kebaikan, tak boleh kasih kaya, tak boleh kasih anak, tak boleh kasih ilmu, tak boleh selamatkan, tak boleh ampunkan, tak boleh kasih manfaat. Benda tu lah mereka sembah. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Itulah syafaat-syafaat kita di sisi Allah. Ini maksudnya tujuan mereka sembah patung tu adalah untuk dapat syafaat jadi orang tengah. Artinya mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka justru memohon syafaat atau pertolongan kepadanya dengan perantara tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan. Sebab itu tak ada orang kata yang orang kafir tu, orang syirik tu yang akan kekal dalam neraka selama-lamanya tu adalah orang-orang yang tak percaya kepada Allah. Kan? Dia kata kalau gitu kan? Yang tak beriman kepada Allah SWT, tahu tak beriman kepada hari akhirat. Dan mereka ingatkan itulah orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka sangka kan bahawa Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang macam tu. Tidak. orang-orang Quraisy beriman kepada Allah SWT, percaya kepada Allah SWT sebagai Tuhan. Tetapi masalah mereka, mereka tak sembah dan tauhid dan esakan Tuhan itu. Mereka sembah selain daripada Allah SWT, bersama Allah SWT ataupun selain Allah SWT. Jadi kalau orang kata saya sembah Allah SWT yang berkuasa, yang bermanfaat, yang mudarat Allah SWT, tapi kubur tu, wali itu, itu sebagai beri syafaat saja, jawab kita pun sama lah dengan orang Quraisy. Orang kata tidak, orang Quraisy bukan orang kafir. Orang Quraisy kafir pasal apa? Pasal dia tak beriman pada Allah SWT. Jawab kita tidak, sama je lah. Kat sini sama, mereka beri syafaat. Mereka ingatkan tuan-tuan itu beri syafaat, kamu ingatkan wali-wali itu beri syafaat. Baik. Jadi kata Allah SWT, innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahawa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah? Quran kata kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy, kepada orang Mekah. Isunya bukan percaya pada Tuhan ke tidak, isunya adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Apakah ada Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah alihatan? Terjemahan dia bukan Tuhan-Tuhan saja, kalau boleh kita tambahkan Tuhan-Tuhan yang disembah alihatan, maknanya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah atau di samping Allah, bersama Allah. Jadi mereka sama menyembah patung-patung berhala dengan keyakinan bahawa benda-benda tersebut adalah arwah, seperti yang dijelaskan oleh para tukang dongeng. Ini roh-roh orang yang dah mati, itulah patung-patung. Seperti yang dijelaskan oleh para tukang dongeng, faham pemujaan terhadap berhala paganisme itu, paganisme itu tersebut ada pada mereka secara turun menurun. Setiap generasi baru mewarisinya dari nenek moyang mereka. Begitu seterusnya sepanjang waktu mereka taklid pada apa yang dianut dan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi ini generasi demi generasi sampai ke mati. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala akarihim muhtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikut jejak langkah mereka. Semua kata apa? Kita ikut. Kita jumpa bapak-bapak kita buat macam ini, sembah patung, kita sembah. Dia kata binatang ni tak boleh sembelih, binatang tak boleh makan, tak boleh tunggang, kita pun ikut juga. Apa namanya? Kita jumpa macam itu, bapak kita buat begitu, ikut. Sampai jadi macam itu, kita yang dinamakan taklid. Sikap taklid telah membutakan mereka untuk berani mengkritik terhadap ideologi warisan peninggalan nenek moyang mereka. Menggunakan akal yang sihat dan berpegang kepada bukti yang benar. Distorsi ya, penyelewengan akidah inilah yang mengakibatkan timbulnya penyelewengan dalam ibadat. Jadi ibadat-ibadat semua dah menyeleweng, pasal dah tak nampak, dah tak boleh nilai dengan mata hati yang benar, sebab mata dah buta kerana taklid. Dan juga telah menyelewengkan perilaku akhlak mereka pun dah menyeleweng, dah tak betul. Ini kalau kita ada apa ni, kalau kita jumpa lah tentang bagaimana akhlak mereka berubah jadi orang-orang yang jahat. Mereka tak ada suatu hormat kepada wanita dan sebagainya, semua telah menyeleweng. Dan pelaksanaan syariat dan hukum makam pun dah berubah. Halal haram pun dah menyeleweng. Bermula daripada akidah. Daripada mana? Daripada akidah. Amalan-amalan ibadah haji misalnya sudah dimasuki oleh faham pemujaan berhala. Haji sepatutnya kita pergi haji untuk apa? Untuk jalan-jalan naik kapal terbang. Untuk apa? Apa sebenarnya tujuan ibadah haji? Pastinya ibadah haji ni ada kat dalam ke? Dalam tanbiah ke? Kita pergi haji, kita sebut apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Jadi kita sebutkan bahawa kami datang kepada engkau wahai Allah, kami datang la syarika lak, tidak ada apa? Tidak ada sekutu bagi engkau. Kemudian semua pujian, semua nikmat, semua adalah milik engkau. Itu asal tarbiyah kita lah. Maknanya semuanya adalah Allah, adalah milik Allah SWT, dan kita datang untuk sembah Allah SWT sahaja. Jadi tauhid, tujuan buat haji adalah tauhid. Tetapi dalam manasik haji, orang-orang Quraisy zaman Nabi SAW dan yang lebih teruk sangat, orang tarbiyah pun dah berubah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa ma malakta. Lebih kurang macam itulah. Tidak ada sekutu bagi engkau melainkan apa yang kau miliki dan sebagainya lah. Dia maknanya ada kecuali ini. Ada kesyirikan, ada sekutu bagi Allah SWT dalam yang kau miliki. Contohnya pada patung-patung ke pada siapa tu. Jadi bila mereka buat haji, sebenarnya mereka nak syirikan Allah SWT. Padahal patutnya bila buat haji nak esakan Allah SWT. Ini sebesar-besar penyelewengan. Jadi kita baca lagi. Patung-patung berhala sengaja dipasang di sekitar Kaabah. Satu rumah tu penuh, Kaabah tu satu bangunan penuh dengan patung 360. Tak tahu kenapa 360 tu, kita belum kaji ni. Ikut bilangan hari ke atau ikut bilangan kabilah ke, wallahualam, atau ikut degree, ada 360 degree. Di mana-mana pergi semuanya ada satu patung. Kemudian orang yang sedang menjalankan tawaf berjalan di sekelilingnya, keliling patung, mengagungkan patung, dan terkadang dengan telanjang. Terkadang dengan telanjang. Telanjang tu maknanya tak pakai baju lah, kita tahu kan. Tak pakai baju kat sini maknanya tak pakai selai, kain pun. Ada yang macam tu, tak semua yang macam tu. Kerana mereka ada buat peraturan-peraturan orang Quraisy. Duduk kat darun atur kan, macam mana nak aku ni buat bid'ah lagi kan. Jadi mereka pun, kita kontrol haji, kita buat macam ni. Ini tempat suci ni, apa dia, Kaabah Masjidil Haram ni, nak buat haji tempat suci. Kita je yang orang-orang suci, sebab kita jaga Kaabah, kita holy people. Diorang ni kat luar ni banyak dosa, banyak maksiat apa semuanya. Kalau nak datang ni mesti pakai baju yang bersih, baju diorang pun kotor. Walaupun baru beli kotor, kalau ikan nyerang tak fresh, mesti beli make in mana? Make in Makkah punya. Kalau kau boleh beli, kau beli. Kalau pinjam, eh, mesti tukar. Kalau tak dapat, kalau tak cukup beli, apa buat? Buka baju tu. Kemudian kamu tawaf dengan keadaan telanjang. Demi apa? Sengaja nak apa ni, nak bugil-bugil gitu lah. Tidak, demi apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Mereka ingatkan macam itulah mereka dapat-dapat tu. Dapat pahala, dapat ganjaran pengampunan daripada Allah SWT. Buat semua niat bah, niat baik tak tu? Niat baik. Itulah bidah, niatnya baik. Tapi tak ikut syariat. Jadi kita lihat macam mana bidah pada zaman Quraisy itu sampai kepada tahap yang tinggi sekali lah. Ataupun kita sebenarnya yang sampai rendah sekali. Atau macam itu sekali mereka buat jahat tu. Orang-orang Quraisy tidak mau pergi ke Padang Arafah untuk wukuf. Wukuf di Padang Arafah, bukan Padang Go, bukan Padang Mula. Tapi orang Quraisy tak mau pergi Padang Arafah. Semua orang pergi ke Padang Arafah. Satu dunia pergi ke Padang Arafah. Orang Quraisy kalau wukuf, wah, kita punya tempat padangnya special. Dekat luar sikit, dekat kat Muzdalifah lagi ikut Arafah, Muzdalifah. Kalau pergi Arafah, awak boleh masuk dalam lagi, dalam 8 km. Tak kisah susah nak ukur dengan orang ramai seperti yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi mereka cukup melakukannya di Muzdalifah. Mereka tidak mau. Kenapa? Sebab orang lain kotor, kita apa? Kita bersih. Kita penjaga Kaabah. Ah. Eh, mereka ada minta apa? Orang-orang muka lain. Kita bersih. Ini semua penyelewengan dari sudut ibadat. Betul lah? Dan asalnya daripada penyelewengan asila. Dan mereka tidak mau bikin minyak tamim. Ini apa tu? Minyak tamim ini lemak. Punya untuk lemak. Tak mau bikin keju. Tidak mau menambatkan domba atau sapi. Tidak mau memintal bulu. Dan tidak mau memasuki rumah yang lantainya berupa lumpur atau tanah liat. Ini waktu ihram mereka. Mereka ada pantang larang mereka. Mereka tak nak buat ni semua kerja. Waktu ihram. Padahal tak ada larangannya dalam syariat Nabi Ibrahim AS. Maka dalam zaman kita pun, syariat kita pun tak ada ni semua. Pantang larang ihram macam ni. Tidak mahu memasuki rumah yang lantainya berupa lumpur atau tanah liat. Dan mereka mengharuskan kepada seluruh, yang ini mewajibkan, bahasa Indonesia kalau harus itu maknanya wajib, kepada seluruh orang Arab untuk membuang bekal-bekal yang halal jika mahu memasuki tanah haram. Bekal-bekal kat sini adalah baju-baju. Bekal-bekal, bukan baju-baju saja, makanan-makanan, minuman-minuman bekalan lah. Betul lah, bekal, bekalan, bekalan-bekalan yang mereka bawa dari negeri mereka untuk buat haji. Halal sebab halal, kerana ini semua daripada tanah halal. Nak masuk tanah haram, kena buang, tak boleh bawa masuk. Kena gunakan daripada tanah haram. Ini di Mekah je lah maknanya. Dan juga menanggalkan pakaian-pakaian yang halal yang dibuat di selain daripada Mekah, untuk diganti dengan pakaian-pakaian yang haram, baik dengan cara membeli, meminjam atau sebagai hadiah. Itulah yang wajib mereka usahakan. Orang kaya-kaya bolehlah pakai baju masuk Mekah dan buat haji. Tapi yang miskin terpaksalah telanjang. Jika gagal, mereka wajib tawaf di Kaabah dengan telanjang. Mereka juga mewajibkan hal itu kepada kaum wanita, meskipun tidak seketat kepada kaum lelaki. Begitulah mereka mengada-adakan dan mensyariatkan hal-hal yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak redha kepada seperti ini. Namun mereka mengaku telah menjalankan syariat nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah keadaan keagamaan orang-orang Makkah. Mereka menggambarkan Allah Ta'ala secara picik, jelek. Daripada sebab akidah pula, mereka ada penyelewengan. Mereka menyelewengkan nama dan sifat-sifat Allah dari yang benar. Tapi Allah SWT berfirman, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama. Nama-nama Allah ditukar-tukar. Sedangkan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah, nama-nama yang baik, asma'ul husna. Maka kamu berdoa lah, minta lah dengan nama-nama tersebut. Tapi mereka tukar-tukar nama Allah SWT. Tengok, sampai dengan nama Tuhan pun mereka tetap hormat nak tukar-tukar. Ada je idea apa? Nak tukar-tukar agama. Dan mereka mengingkari beberapa sifat Allah dan menamainya dengan nama-nama yang tidak pantas, atau dengan sesuatu yang menimbulkan makna yang keliru. Mereka menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang kurang, yang cacat, seperti bahawa Allah itu beranak dan membutuhkan makhluk. Mereka mengaku bahawa malaikat adalah puteri-puteri Allah, anak-anak perempuan. Allah ada anak satu hal, anak Allah SWT anak perempuan. Anak perempuan tak boleh fight lah, tak boleh buat kerja di rumah. Kalau perang, nangis. Sebab tu orang Arab bunuh anak perempuan. Dia tak suka anak perempuan, tapi dia kasi anak perempuan pada Allah SWT. Dinisbahkan kepada Allah SWT. Sebab tu kata Allah SWT dalam Quran, itu terdapat dalam Quran ni, agama mereka ni. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ. Dan mereka juga jadikan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik itu menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah. Yang ini ada juga yang ada power di dalam universe ni selain daripada Allah SWT. Siapa dia? bukan apa hall, supreme hall apa tu yang kita kata tu kan. Dia dia kata jin juga boleh apa ni, ada power macam Allah SWT. Dan kita cakap, Quran cakap, tentu dah kita dah tak payah check lagi lah. So, apa ni, ahli sejarah kata apa. Jadi mereka jadikan jin sebagai sekutu bagi Allah SWT. Waja'alu lahu bana, banina wa banatin, eh? Kalau sambungan ayat ni, dan mereka jadikan jin-jin itu sebagai anak-anak lelaki dan anak perempuan untuk Allah SWT. Kemudian وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan, maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, inilah tak adilnya mereka, eh? Zalim. Untuk Allah dia kasi perempuan, dia, dia, dia, dia nak lelaki je. Mereka tidak percaya kepada takdir. Dalam bab takdir pula, mereka kufur kepada takdir. Dan mereka mengkambing hitamkan Allah atas hal itu. Yang ini mereka blame, mereka tuduh Allah SWT atas takdir yang buruk. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah SWT terangkan, mereka berkata, لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apa pun. Kita, kenapa kamu kufurkan pada Allah? Kita cakap dengan mereka kan, masuklah Islam, eh? Sembahlah Allah SWT sahaja. Halalkan apa yang dihalalkan Allah, haramkan apa yang diharamkan Allah SWT. Kita kata, ni Allah kalau kendaki kita tak kafir, ni Allah nak kita kafir lah, sebab tu kita kafir. Kita buat jahat ni, kita haramkan yang halal dan yang haram ni, tu pasal Allah dah tetapkan macam itu masalah kita. Ha, ni bapak-bapak apa ni, mungkiril qadar, yang ni yang ingkar kepada qadar. Mereka kami hitamkan apa, qadar takdir. Kalau kita tanya orang yang apa ni, merogol ke orang apa semuanya, ni Allah dah tetapkan aku macam ni, kenapa kau jadi jahat, kenapa kau buat gini, buat gini, dah ada nasib aku dah takdir ni. Kau ada serangan kepada apa, kepada takdir. Betul tak, betul? Nah, ni kata-kata yang tak ada apa, tak ada sultan, tak ada ilmu langsung. Salah satu keyakinan mereka ialah mengingkari adanya hari kebangkitan kembali di akhirat nanti. Ha, ini antara penyelewengan yang yang khusus, hampir tak ada orang, tak ada manusia, kata umat-umat manusia kat dalam dunia ni yang macam ni sebenarnya. Dia tak percaya kepada hari kiamat. Itu sebesar-besarnya kekufuran. Itu pun apa ni, dimiliki oleh apa? Ha, oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka kumpulkan banyak benda jahat lah. Orang mungkin tak percaya pada Tuhan apa semuanya, tapi percaya pada hari kiamat. Agama apa pun biasanya percaya ada pada hari kiamat. Tapi orang-orang Quraisy ni tak percaya pada hari kiamat. Waqtamu billahi jahda aimanihim la yab'atullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Maknanya mereka beriman pada Allah ke tidak? Beriman. Maknanya mereka mengagungkan Allah SWT. Sebab kita bila sumpah dengan nama Allah, kita agungkan Allah, kita besarkan Allah SWT. Kita bersumpah dengan nama Allah, apa sumpahnya? Dengan sumpah yang sungguh-sungguh, jahda imani, bahawa Allah tidak membangkitkan orang yang mati. Aku punya akidah, Allah tak akan bangkitkan orang yang mati. Maknanya orang yang mati itu tak akan bangkit-bangkit, tak akan bangun, tak ada kemanggitan. Kita hidup dunia hanya sekali. Ada tak akidah orang-orang kafir seperti ini? Seperti ini macam tak ada lah. Jadi mereka ni mengumpulkan bermacam-macam jenis kekufuran. Kemudian mereka menyembah Allah mereka menyembah Tuhan dan mendekatkan diri kepada berhala-berhala dengan mempersembahkan korban-korban. Korban-korban itu adalah hadiah-hadiah. Antara yang ini yang mahal-mahal yang mereka suka. Kalau makanan mereka akan sembelih binatang sebagai hadiah kepada berhala-berhala tersebut. Kemudian mereka mengajukan nazar-nazar, tapi bukan kerana akhirat, semua untuk kepentingan dunia. Akan tetapi untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka yang bersifat duniawi. Kasih aku pangkatlah, kasihkan aku hartalah dan sebagainya. Dia bernazar, kalau kasih aku harta, aku dah sembelihkan korban-korban ni, aku akan buat gini dan sebagainya, berbakti kepada pada berhala lah dan seterusnya. Tapi tak ada nazar untuk dapat pahala ke, untuk dapat pengampunan ke, tak ada. Contohnya untuk menambah harta benda, menolak kejahatan dan menangkal bahaya dari mereka dalam kehidupan dunia. Hal itu kerana mereka memang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali terhadap urusan akhirat. Selain orang-orang yang pada umumnya mengingkari adanya peristiwa kebangkitan kembali di akhirat, ada beberapa orang yang terdiri dari para penyair yang bodoh dan lainnya menyebut-nyebut tentang adanya peristiwa akhirat tersebut. Tidak ada cerita yang mengutip bahawa mereka membayangkan apa yang akan terjadi sesudah itu. Dan mereka mengembalikan semua bencana termasuk kematian yang terjadi kepada zaman atau masa. Jadi bila tiba masanya dah expire, orang tu umur dia 40 tahun dah expire, mati. Kalau 50 tahun, 60 tahun mati, dia dah tak boleh bateri dah habis, kata orang. Jadi dianggap mati tu disebabkan oleh masa ad-dahab. Waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa ad-dahab. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, yakni di dunia saja. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tiba masa ini kita bak mati. Apa jawab kita? Betul kan semua mati bila dah expire? Banyak orang mati patutnya belum expire lagi. Bateri patut masih boleh pakai, baru 10 tahun, baru 20 tahun dah mati. Kalau betul masa yang tentukan, orang semua hidup sampai cukup umur lah, sampai habis time dia. Macam barang dalam bin Tapi bodohnya mereka tak nampak macam itu. Mereka manusia tu bila time nak dia habis. Itu agama mereka. Dalam hal ibadah, mereka melakukan pengurangan dan penambahan demi mengikuti kesenangan nafsu. Untuk ibadah haji misalnya, mereka mengurangi wukuf di Arafah. Dah terangkan tadi, orang ni tak payah masuk Arafah, dia tak payah duduk kat luar je. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kanat Quraisyun wa man dana dinaha yaqifuna bil Muzdalifah. Kaum Quraisy dan para pengikutnya, yakni yang sama agama, yang mengikuti agama mereka, melakukan wukuf di Muzdalifah. Wa kana yusammawna al-humus, dan mereka menyebutnya al-humus. Wa kana sa'irul Arabi yaqifuna bi Arafat. Adapun pada orang-orang yang Arab lain, semuanya melaksanakan wukuf di Arafah. Sama macam kita menunjukkan niat kaki-baki syariat Nabi Ibrahim AS. Ketika Islam datang, falamma ja'a al-Islam amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya Arafah thumma yaqifu biha. Apabila Islam datang, Allah menyuruh Nabi SAW untuk pergi ke Arafah dan melakukan wukuf di sana. Thumma yaqifu minha, kemudian keluar daripada sana, ini bertolak daripada Arafat, bukan daripada Muzdalifah ke mana. Kita keluar balik dari, masuk balik ke mana, pergi Mina balik daripada Arafat. ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى. Dan demikianlah dan itulah makna firman Allah Ta'ala, ثم أفيض من حيث أفاضنا, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang ramai, iaitu daripada Arafah. Jadi ada sebab turunnya ayat ini, nak ubahkan apa tu bid'ah orang-orang Quraisy yang keluar, yang wukuf dan keluar daripada Muzdalifah, bukan dari Arafah. Termasuk hal itu, mereka beranggapan bahawa melakukan umrah pada bulan-bulan haji adalah salah satu kejahatan yang paling kejam di muka bumi. Apa dia? Buat umrah tapi bukan sembarang bulan, tapi pada bulan-bulan haram, iaitu bulan-bulan haji. Kita kalau buat bulan-bulan haji ni, kita hanya boleh buat haji, tak boleh buat umrah. Tak boleh buat umrah, jahat lah tu. Baik, itu semua dah akidah mereka. Salah satu contoh, mereka memberikan tambahan pada ibadah ialah bersiul dan bertepuk tangan dalam Masjidil Haram. Orang sembah khusyuk, itulah agungkan Allah SWT, takut dan mengharapkan Allah SWT. Tapi diorang apa? Macam joget-joget, enjoy, bersiul dan bertepuk tangan. Itu semua tahu apa benda. Itu bukan ibadat pun. Itu macam, itu lebih layak kat disco daripada ke mana, dalam masjid. Tapi demikianlah Allah kisahkan ibadat mereka. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Aku beribadah tu siul-siul, aku beribadah tu tepuk-tepuk tangan. Jadi mereka tawaf tu siul sana siul sini, tepuk-tepuk-tepuk, macam orang dekat campfire kan. Haa, pusing-pusing-pusing, rosak manasik haji yang dibuatnya. Contoh lain, mereka menyembelih. Sebab itu daripada ayat ini dalil bahawa diharamkan apa? Nyanyian dan muzik. Sebab itu bukan ibadat, itu adalah ibadat orang-orang Quraisy. Yang ini fikir dengan berlagu ke apa tu semuanya diharamkan. Sebab itu adalah cara ibadat orang Quraisy. Dengan piano orang-orang Kristian juga, dengan choir kan, kat belakang ada 3, ada 5-6 orang kiri kanan kan. Dia punya priest dia apa? Dia punya priest, dia punya pada dia, pada dia apa? Vocal lah. Itu ibadat Nasrani. Kita ikut, lama-lama kita ikut. Baik, contoh lain, mereka kurangkan atau tambahkan dalam ibadah-ibadah mereka, mereka menyembelih haiwan kurban untuk memuja-muja berhala, bukan untuk Allah. Mereka bersumpah demi Lat wal Uzza, dua berhala besar di Mekah. Dan mereka meminta hujan dengan perantara bintang-bintang, Sisqa bin Nujum, semua dia ada dia. Minta bintang tu bintang ni turunkan hujan. Tak apa, bila turun hujan disebabkan bintang tu bintang ni dah sampai, dah jalan kat sini, okay, maka turunlah hujan, bukan kerana Allah SWT. Ini ada dalam hadis. Baik, akhlak, adat istiadat dan tradisi mereka banyak dihancurkan oleh Islam. Contohnya membangga-banggakan keturunan. Ini akhlak yang buruk ni, yang mereka warisi. Mereka bangga-banggakan keturunan, tak kira keturunan apa, macam mana pun jahat pun datuk nenek mereka, mereka akan angguk, akan bangga-bangga. Dan mereka akan karang syair-syair, mereka pujilah datuk nenek dia apa semuanya bagus ni, kuda perang bagus, pedang bagus lah, apalah pandai itu pandai ni. Dia bangga-bangga, lebih-lebih lah, maknanya bohong. Bangga-bangga rasa sombong, maknanya yang lain tu tak sebagus seperti mereka ataupun jina. Yang bukan itu, mereka kalau nak cela bangsa-bangsa lain ataupun kabilah-kabilah lain, mereka entam dia punya apa? Datuk nenek tu pula. Dia buat syair-syair dia entam. Sebab tu kalau nak gaduh, senang. Nak gaduh dia macam kita zaman kita, kalau orang kulit hitam dia pakai rap-rap dia kan. Dia pun ada rap dia. Ada orang yang rap dia, dentam dia tu cakap bla bla dia punya bagus dia, dentam dia tu. Dia tu pula jawab, dia pula jawab. Lala dah apa? Dah tak puas hati kalau minum arak pula. Arak. Itu adat istiadat mereka yang buruk. Dia bangga-bangga dengan ansab. Kata Nabi SAW, ini antara 4 perkara daripada perkara jahiliah yang akan masih ada dalam umat aku, mereka tak akan tinggalkannya. Perkaranya inilah. Kata Allah, kata Nabi SAW, arba'un fi ummati min amri jahiliyati la yatrukunahun al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujumi wal niyahah. 4 tradisi jahiliah pada umatku yang tidak mereka tinggalkan. Pertama, membangga-banggakan keturunan. Yang kedua, mencela hubungan sanak kerabat. Atau mungkin ansab, maksudnya mereka entam orang lain. Politik kok dinujuk, dan mereka minta hujan dengan perantaraan bintang-bintang. Wan niyahah, dan meratap atas kematian. Meratap ni bukan nangis biasa. Nangis keluar mata biasa, okey. Terus-terus sikit-sikit, boleh lagi. Tapi kalau melaung-laung, meraung-raung, seperti marah-marah terhadap apa tu, kematian. Lagi-lagi kalau bikin kumpul ramai-ramai, kalau sedih dengan menangis, itu semua adalah tradisi jahiliyah. Kira-kira ada orang Melayu lah ikut ya. Ikut rombongan apa? Rombongan nangis kan banyak. Dia warna dah, rambut warna dah lain, tak kisah. Tapi kenal kan macam nampak lagi dia punya kulit dia tak sama kan. Orang Melayu. Itulah agama orang-orang Makkah. Baik, di antara tradisi ala jahiliyah ialah mereka menilai sebahagian mereka dengan perbuatan ibu dan ayahnya. Itu lagi satu. Jadi nak tahu orang ni bagus ke tak bagus, mereka lihat dengan perbuatan ibu dan ayahnya, bukan dengan apa yang mereka sendiri buat. Dan mereka membangga-banggakan kekuasaan wilayah Masjidil Haram. Itu dia. Mereka bangga bahawa mereka inilah yang menguasai pentadbiran Masjidil Haram, dia jaga welfare orang-orang haji dan sebagainya. Memang orang buat lah. Tapi kata Allah SWT, bukan itulah apa ni, satu perkara yang diterima oleh Allah SWT, siqayat al-hajj, aja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjidil haram. Apakah kata Allah SWT kau jadikan imarat al-hajj, iaitu memakmulkan haji ni, orang-orang haji, wa siqayat al-masjidil haram, berikan minum orang-orang di masjidil haram ni. Ada perkara yang dijadikan Allah SWT, katakanlah bahawa yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat itu, itulah yang sebenarnya yang akan berkejaran daripada Allah SWT. Dan kata Allah SWT, awliya, iaitu penguasa yang sebenar, dia memakmurkan masjidil haram ini ataupun apa juga masjid, bukan orang-orang seperti mereka, bukan setakat beriayi apa semua. Yang betul-betul lah orang yang beriman pada Allah pada hari akhirat, walam yakhsha illallah, yang tidak takut melainkan Allah SWT. Itulah yang betul-betulnya apa, memakmurkan masjid-masjid. Baik, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Kata Allah SWT, dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Mereka memuja-muja dunia, harta dan orang-orang kaya, seperti yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryatayn azim. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri, iaitu dari Makkah dan Taif? Kenapa diturunkan Al-Quran ini pada orang yang kecil macam ini, orang yang hina, iaitu Muhammad, miskin, anak yatim? Patutnya turunkan kepada orang yang besar, yang mewah, yang ada di Kota Makkah, dan seorang lagi di Taif. Menunjukkan mereka membangga-banggakan orang-orang yang kaya, harta benda, nilai mereka dah rusak. ini banyak. Dan di kalangan mereka, dan mereka menghina orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Di kalangan mereka terkenal marak berbagai macam praktik perdukunan. Terkenal marak, iaitu terkenal meluasa berbagai macam praktik perdukunan, bumuhan. Dan mereka meminta perlindungan dari jin kerana takut padanya. Mereka kalau sampai ke satu wadi, mereka akan berlindung dengan jin yang ada kat wadi. Macam kita lah nak pergi buang kecil kat hutan ke, kat mana-mana tempat-tempat sunyi, minta pada Datuk Nenek ya. Takut Datuk Nenek siapa lah. Maknanya Datuk Nenek tu lah, Tok Jin, Nek Jin tu yang ada kat situ. Itu baki-baki ya. Dalam Al-Quran Allah SWT cerita kan, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan rahaqa, kesalahan. Jadi itu daripada Quran, agama mereka, mereka minta tolong dengan jin. Allah SWT sebutkan rida lelaki-lelaki, bukan hanya lelaki lah, kita masuk kat situ perempuan. Dan itu menunjukkan bahawa yang dia minta semua rida saja, orang saja, bukannya ada puasa. Tapi apa yang berlaku, makin dia minta pada jin, makin dia takut pada jin, jin makin takutkan dia. Sebab tu orang yang makin takut dengan tempat-tempat gelap ke apa semuanya, makinlah jin kasi dia takut. Makin dia atau tu nak buat baik dengan jin, makin jin bodoh-bodohkan dia. Ini dalam surah Al-Jin. Kata ada surah namanya surah Jin, bukan jin yang keluarkan lah ya surah tu. Tapi kisah tentang jin. Jin ni adalah maknanya, bukan maknanya kita tidak takut pada jin. Maknanya jin tu tak ada, bukan maksudnya macam tu. Jin tu ada, dia wujud, dia makhluk Allah SWT. Dia diciptakan daripada apa? Daripada api. Dia lain daripada kita. Ada yang kuat jin-jin ni, ada yang kuat, boleh angkat berat-berat, boleh jalan jauh-jauh, bukan jin akrib dan sebagainya. Nama Nabi Sulaiman, dia boleh bawa istananya apa ni, Puteri Balqis tu, daripada negeri Yaman, dia bawa ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kat Puji ni dia boleh buat macam tu. Kalau ada 10 macam mana? Kuat dia. Tempat dia tukar lagi istana tu, dia modify sikit. Dia sebab dia jin. Dia kata dia nak buat gitu, tapi dia tak buat lah, yang buat orang lain sebenarnya. Yang penting kita bila tak takut pada jin, tak sembah jin, bukan maknanya kita tak percaya wujudnya mereka. Cuma kita kita letakkan sesuatu tu pada tempatnya. Mereka hanya makhluk-makhluk Allah SWT. Kita beriman pada apa yang dikabarkan Allah SWT Rasulnya tentang mereka. Tapi kita, dan kalau ada perkara yang luar biasa yang mereka boleh lakukan kan, dia keluar daripada botol, kita gosok-gosok misalnya lah, dia tak akan buat sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Taala. Jangan takut. Apa beza jin dengan hantu kan? No, hantu takut dengan orang. Jin tak takut dengan orang. Jadi dalam budaya kita, kita ada satu benda namanya hantu kan? Soalnya hantu tu bukan jin dan lain. Kalau kita belajar tidak, kita tahu hantu-hantu ni pun masuk dalam apa? Kategori jin. Maksudnya dia adalah makhluk-makhluk jin yang jahat. Sebab dia takut-takutkan orang, sama ada sengaja nak takutkan orang, atau suka-suka main-main, atau dia jahat, ataupun kadang orang yang jahat kacau dia, jadi dia kacau balik. Tetapi dalam budaya lain, tak tahu budaya kita ada ke tidak, orang yang kan hantu-hantu tu adalah orang dah mati. Dia punya spirit, dia punya roh tu terbang dan kacau orang. sebab dia tak dapat peace lah. Sebab dia nak rest in peace, dia tak dapat. Jadi dia apa? Dia kacau orang. Lagi-lagi kalau orang yang ada buat kacau dengan dia lah, yang anaya dia sampai dia mati. Itu biasanya orang yang mati kena bunuh ke apa ke lah. Dia akan datang balik dan dia akan haunt lah. Dia akan apa? Dia akan takut-takut dengan orang. Jawab kita, tak ada kena-kena eh. Jin bukan hantu. Roh, kalau seorang tu dah meninggal dunia, roh tu akan ditahan. Ya Allah SWT, ada tempat dia. Yang beriman akan dapat nikmat, yang jahat akan diazab oleh Allah SWT dalam kubur ni. Tak ada roh yang boleh terbang kerana terbang sini. Jadi itu semua adalah jin. Kita teruskan ciri. Bahagian mereka ada yang sengaja buat kerancuan-kerancuan. Yang sebahagian orang-orang Quraisy buat kerancuan-kerancuan, kerosakan-kerosakan dalam pelaksanaan manasik ibadah haji antara ala jahiliyah dengan Islam, dan menciptakan syiar-syiar ritual yang lain untuk memberikan kesan bahawa sebenarnya ajaran-ajaran Islam itu berasal dari zaman jahiliyah. Ini bukan orang Quraisy. Ini adalah orang-orang modern, orang-orang orientali. Kita katakan ibadat haji kita dengan ibadat haji jahiliyah sama je, cuma ada modifikasi saja. Konon-kononnya asal Islam tu adalah daripada mana? Daripada agama jahiliyah. Dengan hanya ada sedikit perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan tata caranya. Jadi, akidah tauhid itu sudah pernah diserukan oleh para penyair zaman jahiliyah. Dan ibadah haji ke Kaabah itu sudah ada sebelumnya. Begitu pula dengan menganggap suci bulan-bulan haram dan munculnya fikiran-fikiran yang membentuk pendapat bahawa takdir itu adalah pemaksaan. Terlebih kerancuan kesalahan tentang ajakan untuk memiliki sifat kepenyuraan, jujur, dermawan dan pemberani. Untuk boleh memahami semua itu dengan benar, wajib dengan mengakui wahyu serta kenabian. Jadi orang nak cakap apa pun, Islam tu tak original, Islam tu asal daripada agama jahiliyah ke, benda-benda yang keluar daripada Islam ni sebenarnya daripada tradisi-tradisi orang Arab, ni agama Arab ke apa, kita nak jawab boleh, bukan tak boleh. Tetapi lagi dia tidak beriman, tidak mengaku wahyu, bahawa ada tu namanya wahyu datang daripada Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi, dia tak mengaku kepada kenabian, rasul yang bawa benda-benda ni, maka buat penat saja kita jawab. Jadi orang kalau cakap itu kenapa Islam gini, kenapa Islam gitu dan sebagainya, maka sebab kamu tak beriman, waktu kita nak jawab. Agama Ibrahim telah meninggalkan ajaran ibadat dan nilai-nilai religion di Makkah dan sekitarnya. Bagaimana Nabi-Nabi lain telah menyampaikan agama-agama yang benar kepada orang-orang Syria di Semenanjung Arabia selama rentang sejarah mereka yang cukup panjang. Bani Israel, banyak Nabi-Nabi, dan ada kesan yang ditinggalkan Nabi-Nabi tersebut di kebanyakan di Syria, Palestin dan sebagainya. Nabi Ibrahim juga meninggalkan kesan agamanya di Mekah. Pemahaman yang komprehensif terhadap Islam akan melahirkan keyakinan bahawa kedatangan Islam merupakan sebuah kekuatan yang menentang realiti pemikiran dan sosial yang muncul pada waktu itu. Jadi bukan meneruskan upaya-upaya yang telah ada sebelumnya. Islam datang bukan teruskan tradisi jahiliyah ke apa ke dengan penukaran sikit-sikit, tapi dia adalah perkara baru. Realitas jahiliyah yang diperangi Islam jauh lebih besar daripada yang diajak untuk berkompetisi untuk di dilawan. Maksud orang-orang yang mengatakan bahawa Islam merupakan perluasan, pengembangan dan pantulan iklim pemikiran dan sosial di Mekah sama dengan pernyataan Al-Quran adalah karya manusia dan ingkari wahyu serta kenabian. Saya faham kenapa sekarang ni nak ceritakan tentang dakwaan-dakwaan sebagai orang-orang orientalis yang tak beriman, orang kafir. Dia bawakan syubahat-syubahat bahawa Islam ni bukan benar daripada Allah SWT. Dia adalah agama bangsa Arab dan sebagainya. Jadi kita katakan orang yang cakap demikian sebenarnya adalah orang yang tak beriman dengan Al-Quran. Kamu macam orang kata Al-Quran itu adalah bikinan manusia dan mengingkari wahyu serta kenabian. Kalau kita beriman Al-Quran adalah kalamullah daripada Allah SWT, syariahnya semua daripada Allah SWT, kita tak akan cakap begini. Baik, sesungguhnya perlawanan keras yang dihadapi oleh Islam di Mekah dan di seluruh pelosok semenanjung Arab pada umumnya telah menimbulkan kesulitan untuk menerima pemikiran yang menyatakan bahawa kedatangan Islam adalah untuk mewujudkan ambisi orang-orang Arab yang menginginkan adanya persatuan dan keadilan sosial. Satu lagi dakwaan bahawa orang Arab masuk Islam ni bukan pasal Islam tu betul, wahyu, agama wahyu daripada Allah SWT turun kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Tapi orang Arab ni dah bosan lah, dah pecah-pecah, dah bosan gaduh sini sana, puak sana gaduh dengan puak ini. Mereka inginkan apa? Sekali lagi mereka inginkan persatuan, keadilan sosial. Jadi bila Islam datang bawa satu perkara yang seperti itu yang memenuhi cita rasa mereka, mereka pun ikut Islam berbondong-bondong. Aku ajar dakwaan yang besar, yang terkatar. Sebab apa yang kita lihat, Islam nak masuk kat hati orang-orang Arab ni bukan senang. Mereka tolak. Mula-mula ni mereka tolak. Mentah-mentah-mentah lagi ya. Masak-masak pun mereka tolak. Mereka nak bunuh orang-orang yang bawa Islam. Mereka perang, sanggup perang orang-orang yang bawa Islam dengan harta kekayaan mereka. Mereka tak kisah Mereka sanggup gabung dengan musuh pun untuk tentang Islam. Kalau betul lah mereka ni memang nak masuk Islam kerana sebab dunia tak jadi macam tu, jarang mengatakan yang sebaliknya. Baik, kesedaran terhadap persoalan-persoalan persatuan dan keadilan sosial sampai sekarang ini masih tetap sangat tipis dalam kehidupan manusia di berbagai pelosok negara yang sudah maju. Sebaliknya, kecenderungan terhadap kekuasaan, kezaliman sosial dan pelanggaran kehormatan serta hak-hak manusia menjadi problem yang sangat pelik untuk boleh dipecahkan. Terlebih yang berlaku di kalangan orang-orang Arab yang ketika menjelang kedatangan Islam masih kental dengan permusuhan dan konflik. Hak-hak yang diperoleh manusia seperti hak untuk hidup, ini basic rights lah, hak untuk hidup. Semua orang patutnya hidup kan, betul tak? Tak ada orang kita boleh bunuh dia, boleh biarkan dia mati, tak boleh. Asalnya semua manusia ada hak untuk hidup. Tapi dia pandai-pandai lah nak hidup, dia cari makan sendiri apa semua. Tadi kamu jangan halang mata pencarian dia. Maknanya awak dah halang hak dia untuk hidup. Misalnya hak demokrasi, ini lafaz istilah aja, maknanya bebas untuk bersuara. Semua orang ada hak untuk mengutarakan pendapatnya dalam dengan cara-cara tertentu lah. Dan hak kebebasan akidah, semua orang ada hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam masyarakat. Yang tadi itu hak kebebasan akidah, semua orang ada hak nak menjadi agama apa pun. Dia nak Islam boleh, dia tak nak Islam pun sepatutnya boleh. Dalam Islam, kamu nak masuk Islam boleh, tak nak masuk Islam pun boleh. Maknanya tak boleh paksa, tak boleh paksa. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam masyarakat, equal opportunities, hak memperoleh perlakuan yang sama di depan syariat dan hukum. Kalau orang ni buat salah, orang ni kena hukum lah. Orang yang buat salah yang sama pun kena hukum yang sama betulnya. Itu hak dia lah. Hak dapatkan apa tu, dibalas kesalahan dan sebagainya, sepatutnya sama. Hak-hak wanita, semua itu bukan merupakan buah hasil kompetisi sosial seperti yang terjadi dalam sejarah peradaban barat. Akan tetapi, yakni maknanya dekat negeri barat pun perkara seperti ini barulah nak mula, dan itu pun belum tercapai lagi yang disebutkan tadi. Akan tetapi, seorang berupaya mendapatkan hak-hak tersebut lewat perantara syariat sebagai kekuatan yang tinggi dan absolut. dengan syariatlah, dengan wahyu Allah SWT lah kita dapat hak-hak itu. Jika kemudian masyarakat-masyarakat Islam pasca period Khulafa Rasyidin selepas mengalami kegagalan dalam mempertahankan hak-hak tersebut, bahkan muncul pengurangan serta permusuhan terhadap hak-hak manusia, kita tahu lepas Khulafa Rasyidin ada orang bunuh orang, ada raja bunuh orang, perang sana perang sini, dan mereka ini orang-orang Islam, tak bermakna bahawa Islam telah gagal, syariat telah gagal. Itu adalah tanggungjawab manusia yang tidak sanggup memelihara kesadaran sebagai modal utama untuk mendapatkan hak-hak mereka yang bersifat politik, sosial dan ekonomi, bukan menjadi tanggungjawab Islam itu sendiri. Jadi bila orang dah teruk, orang gaduh sana gaduh sini, orang zalim dan sebagainya, kalau masyarakat tu tak sedar dapatkan hak-hak itu melalui syariat, maknanya kembali kepada agama, itu bukan salah Islam. Islamnya ada. Orang Islam yang tak nak apa? Tak nak ambil Islam. Kalau mereka ambil Islam, apa tentu mereka akan apa ni? Akan dapat hak mereka. Ini demikian keadaan agama di Kota Mekah ketika ataupun sebelum dan waktu-waktu yang mula apa ni diturunkan atau diutuskan Nabi SAW dalam ke Mekah. Jadi bukan gambaran yang apa? Yang cantik lah, yang baik. Gambaran yang amat apa? Amat buruk sekali. Macam-macam kecelerengan. Mula daripada akidah sampai kepada macam-macam akhlak dan ibadat dan sebagainya. Soalan satu kita akan lalu teruskan kita Rasulullah SAW dan seterusnya lah. Ada apa-apa soalan? Boleh. Allahumma ini suruh bagi amal yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata bukan gambar jin ke bukan ini bahasa Arab cakap solatin ni apa tu simbol wafak benda wafak juga raja dia ada shape tertentu kan. Dan Islam jelaskan hukum tentang seperti ini. Kalau pun ada ayat Quran macam ini pun kita tak terima juga. Kalau ayat Quran itu dibaca. Dia masuk dalam ayat itu nanti. Al-Quran itu adalah barang yang dibaca. Quran maknanya benda yang dibaca. Jadi berubat dengan Al-Quran artinya kita mesti baca Quran itu. Baca Quran tu nak tiupkan dalam air ke sikit, itu boleh lah, baru masuk akal. Maknanya baru logik atau ikut kepada rukyahnya, cara perubatan dengan Quran. Adapun Quran ditulis masuk dalam air, tak ada cara tentu. Kemudian doa adalah cara yang paling baik untuk mencapai hajat kita, untuk mendapat apa ni manfaat ataupun menolak balak dan kemudaratan. Semua kalau kita baca Quran, semua kalau kita doa. Dan doa dengan apa? Dengan lisan lah, kita baca. Bukan doa kita boleh tulis. Kita punya doa itu dalam buku. Allah Maha mendengar. Kita minta pada Allah SWT dengan suara kita. Allah nak dengar suara kita, Allah dengar rintihan kita. Bukan kita tulis. Tak ada macam ni. Jadi Nabi SAW kalau dia sakit, dia akan baca Quran sikit. Kadang dia baca doa tertentu yang namanya ruqyah. Kadang dia minum dengan air zam-zam, ataupun kadang-kadang dia tapi kalau dia tiup-tiup kan tangannya, itu semuanya ada. seperti dengan tulis satu-satu raja buat triangle, bulat, ke apa tu kan. Yang gini lagi tak tahu simbol apa, tak tahu maknanya, tak boleh dipahami. Ulama-ulama amat membencinya sebab ini adalah perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Sebab ini bentuknya, dia punya gambarannya, gambaran kedukunan al-kahana. Imbas banyak cakap pasal hal ini. Sekarang yang tak tahu kita cakap apa, tak faham, tulis apa benda tak faham, itu semua termasuk daripada kedukunan, bukan daripada Islam. Kira siapa yang buat? Tak biar aja. Kalau bukan Nabi aja, bukan sahabat aja, agak-agak siapa aja? Kita takut tu, siapa yang aja? Walaupun awak buat ini masuk dalam ini, sihat, baik. Dan kadang-kadang macam itu. Sebab tu orang percaya, dia kena sekali je. 100 orang buat tak jadi pun, orang tetap buat juga. Sebab ingat satu kali tu dan jadi. Itu dikenal nama dia. Kadang-kadang Allah SWT benarkan satu yang batil tu untuk jadi sukses, menjadi ujian kepada hamba-hamba. Kadang-kadang kita doa-doa kat masjid, semayang, apa semua dah bagus, kita dia kesihatan tak baik-baik juga. Tapi bila kita nak, kita pergi dekat patung tu, kita pergi dekat kubur tu, ada baca benda itu, sekali baik pula. Ha, ini tunjuk. Kan tiga, kadang-kadang. Itu adalah ujian. Kadang-kadang boleh pula. Allah SWT berikan kekuasaan pada jin tu untuk buat, untuk baik. Dia orang lalu takut kita elakkan. Tentang tepuk tangan, macam mana tak rasa syariat yang tepuk tangan untuk lelaki-lelaki tak ada. Tepuk tangan untuk perempuan, kalau untuk betulkan keadaan dalam solat, orang terlukul ke, rakaat ke, dan sebagainya, perempuan terjuk lah. Apa perempuan tepuk, boleh tepuk tangan, tepuk pukulnya gini, tepuk dia ke, lagi boleh tepuk. Dia tak saya nak cakap subhanallah. Tapi kalau lelaki, tak boleh tepuk pun apa. Dia cakap subhanallah. Dan kalau kita nampak perkara yang baik, yang menyukakan ataupun yang menyeramkan, apapun juga, kita tak tepuk tangan. Tak tepuk tangan. Tapi kita baca zikir. Kalau benda tu yang amat mengagumkan kita, kita baca subhanallah, maha suci Allah. Atau benda tu hebat, kita cakap masya Allah. Dan sebagainya. Kita gunakan lidah kita untuk mengekspresi kan perasaan kita terhadap perkara tertentu, dan kita gunakan zikir-zikir yang munasabah. Dan dia jatuh ni Nabi SAW kena dengar sahabat-sahabat tepuk tangan, nampak satu benda yang hebat. Quran turun je tepuk tangan. Oh, dan kita nampak baca Quran tepuk tangan hebat. Tak ada lah macam tu. Ataupun waktu pergi perang jihad, tepuk tangan. Dah menang tepuk tangan, cio-cio tak ada. Tapi kalau kita score goal, kita tepuk tangan. Kita pergi video game ke, kita buat apa? Game. Itu kita lah. Haa, di Islam macam tu. Jadi kalau awak tanya, tak boleh. Itu menggantung gambar. Gambar dalam rumah. Kemudian gambar tu gambar muka je. Berdalingkan gambar yang dilarang masih penuh. Kalau muka je belum dikira gambar, nak penuh pada muka sampai kaki baru penuh. Satu, kedua, mereka gantung. Macam orang menggantung bernama-nama syekh. Mereka harapkan mungkin itu datang dari perusahaan. Dalam hal ini gantung gambar, gambar penuh ke gambar kerat ke, Nabi SAW kata inna malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk sebuah rumah yang terdapat di dalamnya surah, gambar. Gambar itu umum, apa juga gambar. Boleh yang bernyawa ataupun yang tak bernyawa, seperti pokok dan sebagainya. Landscape pun termasuk asalnya itu. Tetapi telah dikeluarkan apa ni pun umuman ini dengan hadis-hadis lain. Jadi salam kata la'anallah al-musawirin, Allah melaknat orang-orang yang membuat gambar melukis gambar, akan dikatakan kepada mereka, ha, hendaklah engkau hidupkan, berikanlah rohnya, tiupkan rohnya hari kiamat, dia akan diazab. Dan setiap kali dia tak dapat bahawa itu, dia akan kena azab. Jadi tak akan buatlah. Ini menunjukkan bahawa gambar yang macam mana yang diharamkan, yang ada roh, yang ada roh, manusia tentu sekali, haiwan-haiwan yang hidup, baik jin tentu sekali lah, monster gafur yang ada ni masuklah kat dalam. Ada pun kereta, tak apa-apa, walaupun dia boleh bergerak, dia tak ada roh, kerusi dan sebagainya, tanam-tanaman dan seterusnya. Termasuk kat situ yang mengatakan bahawa gambar-gambar yang apa ni, gambar-gambar yang biasa lah, gambar pemandangan yang terusnya lautan tu dan seterusnya. Jadi yang ada roh tu, dan kenapa tak boleh? Tadi kita dah sebutkan hadis, malaikat tak masuk, malaikat tak masuk. Kalau tak ada sebab, itu pun dah cukup lah. Malaikat tak masuk menunjukkan apa? Ia adalah haram. Malaikat tak nak masuk kerana berdentu di haramkan oleh Allah SWT. Tapi dalam hadis-hadis lain, Nabi SAW telah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, dia kata, engkau jangan tinggalkan apa ni, kubur yang tinggi melainkan kau ratakan, dan janganlah kau nampak tinggalkan satu gambar melainkan kau hilangkan illa tamat tahu. Jadi ada kaitan ke tak ada kaitan? Ulama tengok hadis ini, apa kena kubur dengan gambar? Kubur yang tinggi kenapa mesti ratakan? Sebab kubur yang tinggi, kalau orang tengok ini kubur special, datang pula akidah-akidah ataupun kekayaan yang apa tu, yang batil, oh ni mesti orang wali ke, mesti ibadat doa kat situ makbul, mustajab ke, minta hajat bagus ke dan sebagainya, sebab dia special. Lama-lama dia akan mengakibatkan orang sembah kubur tu sendiri. Jadi bawa kepada syirik. Baik, apa kena-kena pula gambar? Gambar disebutkan selepas tu je, menunjukkan gambar pun sama juga. Gambar tu yang ada roh tu, gambar orang lagi-lagi, gambar orang alim, gambar syekh dan sebagainya, bila kita lihatnya, kita lama-lama agungkannya, sayang dia tu, kemudian lama-lama kita puja dan kita sembah tu. Jadi nampak dia punya munasabah ni. Inilah tinggi pemahaman dalam agama. Jadi gambar-gambar ni antara masalahnya adalah dia bawa kepada kesyirikan. Jadi apa juga gambar yang ada roh yang boleh bawa kepada kesyirikan, diharamkan. Tapi kalau tangan aja ada, tangan aja ada, tangan kaki ni, gambar kaki ni macam dekat tempat hospital lah, gigi aja tak ada apa-apa. Tapi muka lain kan? Awak kalau orang datang masuk rumah, awak tengok kaki dia ke tangan dia, awak muka. Terus kalau awak tengok, muka dia apa yang... Sebab itu, itu perkara yang paling penting sini. Jadi ia akan membawa kepada syirik kalau dia bawa kepada syirik. Ya, sebab itu diharamkan. Kalau muka orang kata dia sebahagian badan, kita katakan. Tapi kalau badan semuanya ada, tapi muka lah tak ada, kepala tak ada. Dibenarkan tak dibenarkan? Ulama kata dibenarkan. Sebab dia tak membawa kepada maksud yang haram tu, iaitu syirik. Tapi kita katakan, kadang-kadang bukan tangan, bukan kaki, tak ada shape batu je. Shape batu lah, shape natural. Ada orang sebab pokok, shape pokok, bukan shape orang pun. Tak ada mata, hidung pun, tak ada orang pun, orang sembah juga. Matahari pun orang sembah. Tak payah teruk mata semain pun, tak ada orang sembah ni pun. Maknanya ada gambar-gambar yang disembah walaupun tak ada saksi yang ada. Tapi kalau kita lihat daripada sudut lain, daripada sudut gambar-gambar manusia dan seterusnya, memang daripada sudut dia punya rupa tu lah yang mengakibatkan pengagungan tu datang. Jadi diharamkan, melainkan yang ada kesemikalian ya. Nak patung anak-anak ke dan sebagainya, benda-benda yang terpaksa kita buat ke dalam majalah ke, maktabah ke, buka ke, itu lain lah. Tapi kalau gantung gambar, dan tentu maksudnya adalah untuk mengingati, mengagungkan dan sebagainya. Itu tak lain. maksudnya mereka ni diberi dalil lah, diberi dalil yang sama. Tapi mereka, syekh-syekh mereka mengatakan ini bukan suara tu, bukan kepala dia, muka dia, tapi nak sembahyang semua. Fahamkan. Kalau dia kata ni tangan aja, kaki aja, bukan gambar yang penuh, kita terima lah. Sebab dia bukan, dia tidak diagungkan tangan dia. Maksudnya gambar tu, gambar syekh tu, wajah dia. Syekh dia jawab tu, syekh dia mengatakan kalau wajah tu, dia okey. Maksudnya dia bukan gambar yang penuh. Dia fahamkan hadis tu, yang dilarang gambar, gambar ya. Dengan tu, dia ingat kaedah bahasa tu, dia mesti penuh, dia penuh-penuh kaki, dia penuh. Tak ada. Kebanyakan patung tak penuh tau sebenarnya. Keras-keras. Kebanyakan patung keras-keras. Bila. Kalau kita nak jawab dengan dalil lah. Tadi saya nak boleh jawab daripada sudut. Kenapa diharamkan? Sebab dia bawa kepada syirik. Kalau muka bawa kepada syirik tak? Berbanding dengan kutu banali. Mana yang paling kuat bawa kepada syirik? Wajar. Kalau kat belakang aja pun tak heran sangat. Tapi kalau dah muka dah tentu sekali. Tak view pun masih boleh lagi. Tapi kalau dah depan front view dah tentu lagi. Faham tak? Kalau tak ada kepala, dia tak akan bawa kepada syirik biasanya. Sebab tu dibenarkan. Dia tak ada hadis yang itu. Jibril kata kepada Nabi SAW, kau jumpa patung tu, kau pecahkan kepala. Inilah patah kau. Kau putuskan kepala. Jadi daripada sudut logiknya, daripada sudut pemahamannya, ia diharamkan ada sebab bawa kepada kesyirikan. Maksud orang mereka tak ada apa-apa, ini bukan mesti sepenuh badan. Jadi kita katakan bukan syarat sepenuh badan, tak syarat. Benda apa pun boleh bawa. Sebab tu kita katakan, walaupun awak letak batu daripada Gua Hira ke apa, gambar Gua Hira, gambar Gua Hira, ada nyawa tak? Tak ada nyawa. Tapi orang pun tahu, awak sendiri tahu lah. Allah tahu kenapa awak tahu gambar, gantung gambar tu kat bini awak tahu semuanya. Agung dan letak tu kan. Ataupun gambar kubur je. Gambar tu bukan kubur betul. Apa salah tu? Gambar kubur Nabi kan ada kan orang ada. Tak menyawa pun. Tapi kita tahu benda tu bawa kepada kiri. Takkan kita tak haramkan dia. Mesti kita haramkan dia sama. Jadi maksud dia apa perkara yang bawa kepada syirik mesti kita tinggalkan. Kita bawa. Ada soalan lagi? Orang-orang kita nak fahamkan mereka yang tentang kita mendekatkan ini. Contohnya dengan syekh-syekh wali-wali ini, kubur-kubur ini. Kan mereka dekat, sebenarnya kita tak menyembah mereka. Tapi kita hanya perantaraan, wasilah. Kita dengan nombor masalah dengan kita doa ni, kita orang awam ni, kita banyak dosa ni, wali-wali ni. Macam mana kita nak fahamkan yang mereka perbuatan ni syirik tau, tak boleh. Antaranya dengan ayat Quran tadi, perbuatan mereka sama dengan perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka kata mereka sembah Allah SWT. Itu semuanya jadi perantaraan saja. Jadi syafaat. Apa ada syafaat? Orang tengah lah. Sebab kita banyak dosa. Orang yang tengah tu orang bersih. Jadi dia boleh, kata orang tu, mudah akan permintaan kita ditunaikan. Tetapi Allah tetap namakan dia sebagai na'buduhum, sebagai ibadah. Dan mereka semua masuk neraka. Allah SWT perintahkan Nabi-Nya untuk perang mereka sampai mereka masuk Islam. Betul? Sekarang kita tengok perbuatan awak. Awak cakap sembah ke tak sembah, tak important. Sekarang apa yang awak buat dengan kubur-kubur tu? Apa yang buat dengan wali-wali? Awak minta melalui mereka. Melalui mereka faham kan? Maknanya dengan nama awak. Kadang-kadang macam itu, kadang-kadang tak terus. Kadang terus pada dia je. Wahai wali ini, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, aku minta kau berikan aku kesejahteraan kat keluarga aku. Anak aku ni dah jahat, kasihkanlah dia hidayah. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa dia orang itu? Dia tak sembah dia. Kami masih yakin bahawa Allah yang berkuasa atas semua ni. Tapi mereka Syekh Abdul Qadir Jalani ni adalah wali Allah yang besar. Kita minta pada dia, dia boleh lepaskan pada Allah SWT. Syafaatlah, sama, wasilah. apakah perbezaan perbuatan ini dengan orang yang sebab patung? Bezanya Syekh Abdul Qadir Jilani wali, yang ini patung sama. Kadang-kadang dah sama pun, kadang-kadang pun gambar atau patung, dia pun patung sama. Badata dan Uzan. Allah tetap namakan dia sebagai ibadah. Satu macam mana lagi nak faham kan? Benda ni terlampau basic. Jin, apakah ini boleh berlaku? Dan kalau berlaku, apakah dia dengan izin Allah SWT? Dalil terlampau banyak bahawa yang ini kerasukan jin itu berlaku. Dalilnya adalah ia berlaku. Tak payah nak cakap lagi lah. Benda tu kalau dah berlaku, tak payah nak cakap dia mungkin berlaku, tak berlaku. Dah berlaku pun banyak kali. Orang datuk jin, bahkan nanti kita dah lihat ataupun kita dengar terlampau banyak cerita bahawa dia telah berlaku. Zaman Nabi SAW pun pernah berlaku. Jadi yang penting dekat sini, kalau dia berlaku, apakah dengan izin Allah SWT? Soalan ini tak payah kita sebenarnya bincangkan. Sebab tidak ada perkara yang berlaku dalam bumi Allah, dalam alam Allah SWT dan ciptaannya, melainkan dengan izin Allah. Tak ada yang bukan dengan izin Allah. Dan izin bukan maknanya Allah suka benda itu berlaku, Allah rela benda itu berlaku, Allah tak marah benda tu berlaku, kan? Izin maknanya Allah berikan kekuasaan izin kepada jin tersebut untuk merasuki orang tersebut. Sama seperti Allah berikan izin kepada api untuk membakar, makanan untuk mengenyangkan, minuman untuk mengenyangkan, ubat untuk menyembuhkan dan sebagainya. Jadi itu memang program Allah SWT. Itu soalan dia lah. Kalau dah berlaku, apakah caranya untuk kita hilangkan atau kita halau jin tersebut? Kita tahu bahawa perkara tersebut tak patut berlaku. Jin tak sepatutnya duduk dalam apa? Badan orang. Jin patut duduk kat mana? Tempat-tempat dia lah. Kalau dia duduk kat tempat badan orang, dia akan mengganggu orang tersebut. Betul tak boleh? Betul kan? Badan kita yang duduk adalah kita lah, sendiri roh kita. Jadi, kalau jin dah masuk kat badan kita, dia dah kacau kita. Jadi kita mesti usahakan jin itu keluar. Dan cara nak keluarkan jin tersebut, oleh kerana dia jin, maka kita perlulah buat kaedah ataupun satu berikan cara yang mana jin boleh keluar. Dia tahu benda itu boleh keluar. Kita suruh dia keluar. Dan caranya adalah, kalau orang tu dah sakit, dia sendiri tak boleh buat apa-apa, maka orang lain kena tolong dia. Ini macam doktor lah. Doktor tolong orang, orang dah sakit, dia tak boleh buat apa, doktor lah yang tolong. Jadi orang dia rasuk jin, orang lain yang tolong dia. Dan caranya, yang untuk mengeluarkan rasukan jin, datang daripada hadis Nabi SAW, Nabi SAW suruh ajar begini, begini, begini, begini. Maka kita bacakan ayat Quran. Apa juga ayat Quran? Manfaat. Boleh manfaat untuk menghalang jin keluar. Tak payah kita nak suruh dia keluar pun, cakap, kau keluar, jin apa, kau keluar. Tak payah pun kita cakap-cakap dengan dia. Cukup kita baca Al-Quran pun dah boleh dah. Dengan niat apa? Dengan niat apa? Dengan niat untuk dia keluar, ya cukup. Tak payah nak sebut aku baca ni supaya kau keluar, tak payah. Niat dah cukup. Sebab kalau kita niat baca Quran untuk apa ni, kita punya ibadah sendiri, tak kena lah, tak sampai kat situ. Jadi kita nak ubat, kita mesti niat nak ubat. Dan apa juga ayat-ayat yang waris daripada Nabi SAW tentang apa ni, yang khusus lah untuk menghalau ni. Itu adalah kaedah. Ada orang telah mencuba beberapa cara yang lebih detail sikit, pegang jari ke apa semuanya, lagi tak bersalahan dengan agama dan dia berjarah, insyaAllah kita boleh boleh pakai. Itu kalau dah berusaha berlaku ya. Tapi bagaimana kita akan katakan dah berlaku susah kan? nak ubat lah. Prevention better than cure. Belum dia datang kepada orang tersebut, menunjukkan orang itu sesuai untuk dimasuki jin. Kenapa jin boleh masuk ke badan, tak masuk ke badan orang? Biasanya sebab badan dia kosong daripada zikrullah, kurang ibadat, banyak makan, dia masuk lah. Selalu macam itu. Jadi kadang-kadang jin ni dihantar oleh orang jahat ke apa semuanya, orang yang baik-baik yang ibadat pun boleh ke, boleh kena. Nak misalkan sendiri kena setel, tahu kan? Nak kena misalkan kaki kuat. Jadi kalau orang tak boleh kena sihir, takkan kita tak boleh kena, tak boleh kena. Kalau izin Allah, kalau ada izin Allah, bagaimana dia izinkan jin tu masuk? Ya, saya akan izinkan jin tu keluar. Kadang-kadang jin tu masuk, yang saya kata lah, yang saya ni yang kata kan, dia masuk, kadang-kadang dia jahat-jahat lah, dia kacau-kacau orang. Kadang-kadang dia sayang, dia cinta dengan orang tersebut, jadi tak nak keluar dari badan. Lalu kalau orang tu lelaki, yang masuk tu jin apa? Jin perempuan. Dia tak nak keluar dari awak, dia sayang awak sangat. Kalau yang orang tu perempuan yang masuk kadang jin lelaki. Itu juga disebutkan oleh ulama. Allah Allah bersawab, dia berhenti di sini dahulu. Kalau agak lantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.